Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala muallifu al-Ajurrumiyah, rahimahullah, babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab tentang mengetahui tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Rafa mempunyai 4 tanda, dhammah, wawu, alif dan nun. Fa'amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Adapun dhammah menjadi tanda rafa pada 4 posisi, pada 4 kata. Yang pertama, fil ismil mufradi pada isim mufrad, wa jama'it taksiri, yang kedua pada jama' taksir, wa jama'il mu'anasi salimi, yang ketiga pada jama' mu'anas salim, wal fi'lil mudari'il ladhi lam yattasil bi'akhirihi syai'un. Kemudian yang keempat adalah fi'l mudari' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Jadi tanda rofa' itu ada 4, dhammah, wawu, alif, dan nun. Yang pertama dhammah. Dhammah itu menjadi tanda rofa pada 4 kata. Yang pertama isim mufrad, misalnya zaidun, kitabun, masjidun, saburatun, dan seterusnya. Ini isim mufrad, dia dirofakkan dengan dhammah. Yang kedua pada jamak taksir, sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasannya isim mufrad dan jamak taksir perubahannya ada 3, zaidun, zaidan, dan zaidin. Ketika dirofakkan, dia harus didomahkan. Misalnya rijalun, jamak dari rojulun, buyutun, jamak dari baitun, masajidu, jamak dari masjidun, kutubun, jamak dari kitabun, dan seterusnya. Ini dirofakkan dengan domah. Kemudian yang ketiga, jamak muannats salim. Misalnya muslimatun, mu'minatun, zainabatun, dan seterusnya, dirofakkan dengan dhammah. Yang keempat, pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Yaitu maksudnya adalah yang domirnya mustatir. Sebagaimana yang sudah kita bahas, misalnya yajlisu. Yajlisu berarti domirnya adalah huwa. Yajlisu dirofakkan dengan dhammah. Tajlisu, domirnya anta atau hiya. Kemudian ajlisu, dan selanjutnya najlisu. Ini semuanya dirofakkan dengan dhammah. Wa mal wawu, adapun wawu, fatakunu alamatan lirafa'i fi maudi'aini, menjadi tanda rofak pada 2 posisi, pada 2 kata. Fi jama'il mudhakkar salimi, pertama pada jama' mudhakkar salim. Wa fil asma'il khomsati, yang kedua pada asma'ul khomsah. Wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dhu malin. Wawu menjadi tanda rofa pertama pada jamak mudhakar salim. Misalnya muslimuna. Muslimuna di sini dirofakkan dengan wawu. Tanda rofaknya adalah wawu. Contoh lainnya, mu'minuna. Mu'minuna dirofakkan dengan tandanya wawu. Sebagaimana yang sudah kita bahas, kalau jamak mudzakkar salim, perubahannya itu ada 2, muslimuna berubah jadi muslimina. Kalau muslimuna berarti dirofakkan. Kemudian yang kedua adalah al-asma'ul khomsah. Al-asma'ul khomsah ini adalah 5 isim yang mempunyai tanda khusus dari segi i'rabnya. Mengapa disebut al-asma'ul khomsah? Karena hanya 5 isim ini saja yang di-i'rab dengan tanda yang khusus. Yaitu tanda khususnya adalah ketika rofa dengan wawu. Kalau ketika nasab, nanti dia dengan alif. Ketika jar, dengan ya. 5 lafaz ini yaitu yang pertama, abuka, ayahmu. Yang termasuk al-asma'ul khomsah adalah abu. Lafaz abu diakhiri dengan wawu, dirofakkan atau marfu dengan wawu. Kemudian kafnya itu adalah mudhof ilaih. Dia sebagai mudhof ilaih. Jadi nanti bisa diganti oleh kata yang lain. Misalnya abuhum, ayahnya mereka. atau pakai selain domir, misalnya Abu Zaidin, ayahnya Zaid. Zaidin sebagai mudhof ilaih harus dikasrohkan, harus dimajrurkan. Contoh lainnya Abu Hamidin, ayahnya Hamid. Jadi yang termasuk asmaul khomsah adalah Abu, ada wawunya. Semua al-asmaul khomsah bentuknya mudhof, mudhof ilaih. Kemudian yang menjadi al-asmaul khomsah adalah mudhofnya, setelahnya sebagai mudhof ilaih. Lafad kedua, akhuka, saudara laki-lakimu. Akhuhum, saudara laki-laki mereka. Akhu Zaidin, saudara laki-lakinya Zaid. Begitu seterusnya. Yang ketiga, hamuka. Hamu itu saudaranya suami atau saudaranya istri. Hamuka berarti saudaranya istrimu. Karena kafnya di sini untuk kamu laki-laki, berarti maksudnya adalah saudara istri. Kalau saudaranya suami berarti kita katakan hamuki, saudaranya suamimu. Hamu Zaidin, saudaranya istrinya Zaid. Kemudian yang keempat, fuka, mulutmu. Fuka, mulutmu. Kalau mulutnya Zaid berarti fu Zaidin. Mulutnya Hamid, fu Hamidin. Yang terakhir, dhu malin. Dhu artinya yang memiliki. Dhu malin, malin artinya harta. Dhu malin yang memiliki harta. Kalau dhu ini tidak boleh dimudhofkan kepada domir. Dia bisanya kepada selain domir. Contoh yang lainnya, dhu rahmatin, yang mempunyai rahmat. Dhu kitabin, yang mempunyai kitab. Dhu baitin, yang mempunyai rumah. Ini dhu termasuk al-asma'ul khomsah. Jadi lima lafad ini mempunyai kekhususan dari segi i'rab. Selain kelimanya ini tidak ada yang di i'rab dirofakkan dengan wawu. Wa mal alifu fatakunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'i khosotan. Adapun alif menjadi tanda rofa pada musananya isim-isim secara khusus. Yaitu alif itu hanya menjadi tanda rofa pada isim musanna saja. Tidak bisa pada yang lainnya. Kalau yang sebelumnya tadi ada lebih dari satu. Tapi kalau al-alif ini hanya pada isim musanna saja. Misalnya muslimani. Jadi musanna itu perubahannya ada dua, muslimani, muslimaini. Kalau dibaca muslimani berarti dia dirofakkan. Mu'minani, mu'minatani, muslimatani, mudarrisani, madrasatani. Ini semuanya isim musanna dirofakkan dengan alif. Adapun nunnya itu bukan tanda rofa. Dia hanya huruf tambahan, nanti bisa dihapus. Kemudian tanda yang terakhir yaitu nun. Tadi disebutkan rofa itu ada empat tanda, dhammah, wawu, alif, dan nun. Ini yang terakhir yaitu nun. Wa man nunu fatakunu alamatan lirofa'i fil fi'alil mudhari'i idza tashala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul mu'annasatil mukhatabati. Adapun nun menjadi tanda rofa pada fi'il mudhari apabila bersambung dengannya dhamir tasniyah, dhamir jamak atau dhamir mu'annas mukhatabah. Yaitu sebagaimana yang sudah kita bahas bentuk yang kedua. Misalnya yajlisani, yajlisuna, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani. Ada tujuh. Kemudian yang sama dijadikan satu, jumlahnya menjadi lima. Istilahnya adalah al-af'alul khomsah atau al-amsilatul khomsah. Yang pertama, fi'il mudhari yang bersambung dengan domir tasniyah. Domir tasniyah ini yaitu alif. Misalnya yajlisani, ada alif, dan tajlisani, ini domir tasniyah. Yajlisani, alifnya bermakna huma laki-laki. Tajlisani, alifnya bermakna huma perempuan atau antuma. Antuma laki-laki atau perempuan. Berarti untuk tajlisani ini ada tiga makna, ada tiga kemungkinan makna. Huma perempuan, antuma laki-laki atau antuma perempuan. Maka yajlisani dan tajlisani, rofaknya adalah dengan adanya nun. Nun itu sebagai tanda dia itu dirofakkan. Nanti ketika nasab dan jazm, nunnya dihapus. Jadi bacanya yajlisa dan tajlisa. Kemudian yang kedua bersambung dengan domir jamak, yaitu wawul jamaah, yang maknanya hum atau antum. Yaitu contohnya yajlisuna dan tajlisuna. Yajlisuna di situ ada wawul jamaah, maknanya hum. Tajlisuna, wawul jamaah, maknanya antum. Setelahnya ada nun sebagai tanda rufaknya. Nanti ketika nasab dan jazm, nunnya dihapus, bacanya yajlisu dan tajlisu. Yang ketiga, yang terakhir, yang bertemu dengan domir muannasah al-mukhotobah, yaitu yang maknanya anti. Contohnya tajlisina. Tajlisina ada ya mukhotobah. Kemudian setelahnya ada nun sebagai tanda rofaknya. Ini namanya al-af'alul khomsah atau istilah lainnya al-amsilatul khomsah. Nanti bisa dikiaskan kepada fi'il mudhari' yang lainnya. Misalnya yadribu, berarti al-af'alul khomsahnya adalah yadribani, tadribuna, tadribani, tadribuna, tadribina. Contoh yang lainnya yaftahu. Yaftahu berarti al-af'alul khomsahnya yaftahani, yaftahuna, taftahani, taftahuna, taftahina. Kemudian kalau fi'ilnya majid, misalnya yukallimu. Yukallimu berarti al-af'alul khomsahnya adalah yukallimani, yukallimuna, tukallimani, tukallimuna, tukallimina. Yukhriju berarti af'alul khomsahnya yukhrijani, yukhrijuna, tukhrijani, tukhrijuna, tukhrijina. Basmala al-asmaul khomsahnya yubasmilani, yubasmiluna, tubasmilani, tubasmiluna, tubasmilina. Begitu seterusnya. Ini tanda-tanda rufa pada isim dan fi'il mudhari. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.